Siapa yang sering hadir? Itu bapak yang pakai peci hitam. Akhwat sudah ya. Kemudian berkaitan dengan sholat yang kita lakukan tadi adalah sebutkan oleh Ustaz Farhan itu sholat isya. Jadi jamak itu adalah menggabung dua sholat pada satu waktu. Dan identitasnya kebutuhan. Anda jika membutuhkannya silahkan, boleh. Bahkan tanpa sebab sekalipun. Apalagi kita punya sebab, yaitu hujan yang sangat lebat. Tanpa sebab pun boleh. Cuman jangan rancak-rancak, pengolerannya. Sesekali ketika Anda membutuhkannya, mungkin karena sakit, mungkin karena apa gitu ya, Anda butuh untuk menjamak sholat ini, maka boleh. Tanpa sebab sekalipun. Yang bisa dijamak adalah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau qasar, itu identitas untuk safar. Makanya tadi kita enggak qasar, karena semua kita mukim. Jadi perhatikan identitas masing-masing. Jamak itu adalah kebutuhan. Qasar atau memangkas sholat yang rubaiyah jumlah rokatnya 4 menjadi 2 itu adalah safar. Terkadang orang safar plus butuh juga. Makanya dia sudahlah dia pangkas jadi 2 plus dia kemudian gabung. Akhirnya yang rubaiyah jadi 2 rokaat dan dilakukan di waktu zuhur atau di waktu asar. Di waktu maghrib atau di waktu isya. Itulah jamak dan qasarnya. Wallahu a'lam bissawab. Dan praktek Nabi Muhammad SAW tentunya ketika mengqasar, itu memang beliau keluar dulu dari Madinah. Beliau keluar dulu dari Madinah. Artinya, jika ingin lebih aman, Anda ketika ingin mengqasar sholat karena Anda safar, itu Anda memang keluar rumah dulu. Maksudnya pergi dulu, jalan dulu. Karena kalau misalnya Anda lakukan dan di masjid yang Anda sedang mukim, Anda belum tentu safar loh. Anda belum tentu Anda tahu akan jalan loh. Keluar dulu. Bismillah, jalan dulu. Makanya kayak ulun sering dengan teman-teman kru, ya kita keluar dulu. Di gambut kami menggawi. Karena sudah keluar Banjar dulu. Wallah anam bisa. Atau keluar set di Al-Falah menggawi. Itu keparakan lah. Itu keparakan. Keluar dulu. Tapi itu juga keluar. Keluar jalan AMD. Enggak maksudnya keluar kota dulu. Keluar kota dulu. Oke. Dan tentunya jarak yang disyariatkan padanya atau dibolehkan orang padanya untuk melakukan qasar adalah 80 mil, kurang lebih 100 kilo. Kurang lebih 100 kilo. Tapi betul-betul jarak ya, bukan kemudian Anda total. Artinya Anda keliling-keliling komplek, wah, 80 kilo nih, langsung kok jangan. Itu ngakal-ngakalin, kalau pengen diketek malaikat pian. Oke, siap. Silakan jemaah sekalian rahimakumullah perhatikan halaman 143. Dalil ke-59 masyaallah. Hampir berakhir karena dalilnya kalau tidak salah total adalah 64 kalau tidak salah. Bukan 46, 64 ya. Iya, siap. Perhatikan jemaah. Bab ke-4 dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wafat tahun 204 Hijriah mengatakan, ilmu itu memiliki beberapa tingkatan. Pertama, Al-Kitab dan As-Sunnah. Kedua, Ijma', yaitu kesepakatan terhadap perkara yang tidak ada dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Bukan berarti Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah kurang. Tidak. Karena kalau kita berbicara hukum fikih, fikih ibadah lebih tepatnya, maka ia berkembang terus. Al-Quran dan As-Sunnah hanya menerangkan secara globalnya. Tapi di As-Sunnah juga terkadang ada detailnya. Cuman karena masalah berkembang terus, Anda lihat saja, karangan para imam madhab saja itu terlihat bagaimana masalah makin luas di zaman-zaman berikutnya. Fikih Imam Abu Hanifah tidak seluas kemudian di zaman Imam Malik. Imam Syafi'i lebih luas lagi. Imam Ahmad lebih luas lagi. Karena masalah makin meluas. Ya, apalagi sampai zaman kita sekarang. Banyak hal yang terjadi di zaman kita sekarang. berkaitan dengan ibadah. Dan kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada. Atau bahkan juga perkara-perkara di luar ibadah. Banyak hal. Tapi dengannya bisa menunjang perkara ibadah. Maka para ulama harus membahasnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kata Imam Syafi'i, ijma' atau kesepakatan terhadap perkara yang tidak ada dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Apa itu ijma'? Definisi mudah untuk ijma' adalah ittifaqu mujtahidi hadhihi al-ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Kita pecah ya. Ittifaqu, kesepakatan, mujtahidi, orang-orang mujtahid, orang-orang yang melakukan ijtihad. Apa itu ijtihad? Badzlul juhdi, seseorang mengerahkan semua daya dan upayanya untuk menetapkan hukum syariat yang tidak ada di firman dan di sabda. Dan persyaratannya banyak. Di antaranya pasti harus betul-betul memahami bahasa Arab dengan semua cabang-cabang ilmunya. Harus memahami ilmu hadis dengan semua cabang ilmunya. Harus memahami ilmu usul fikih dengan semua yakni kaedah-kaedah yang ada di dalamnya. Jangan sampai dia mengeluarkan pendapat, tak taunya sebelumnya sudah ada kesepakatan. Lah ngapain ente berpendapat? Kan sudah ada kesepakatan. Bukti dia enggak tahu ada kesepakatan dalam bab itu. Harus faham usul fikih. Harus faham qaid fikhiyah. Jadi tidak sembarangan orang kemudian dikatakan dia adalah mujtahid. Kembali kepada ijma. Ittifaqu, kesepakatan. Mujtahidi, orang-orang yang berijtihad. Hadhil ummah, umat ini. Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hukmin syar'i, atas hukum syariat. Ittifaqu, kesepakatan. Kalau misalnya di satu zaman ada satu ulama saja kemudian tidak menyetujui pendapat tersebut, maka tidak dikatakan kesepakatan. Jadi harus memang bersatu. Sekalipun mereka mungkin tidak bertemu. Ada satu orang di kota A, ulama lain di kota B, tapi pendapatnya sama. Dan kita tahu ini sebuah kesepakatan biasanya dari para ulama generasi berikutnya yang menerangkan ini adalah kesepakatan. Ulama fulan baru dia menyebutkan nama biasanya. Berarti dia sudah membahas itu semuanya, dia sudah melihat perkataan para ulama sebelum zaman beliau bahwasanya dalam perkara ini ada kesepakatan. Jangan pian bayangkan bahwasanya mereka semua ngumpul, enggak. Tapi pendapatnya sama. Untuk satu perkara fikih. Jadi kalau misalnya ada satu saja yang kemudian tidak sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama, maka tidak didapatkan kesepakatan. Dari mana kita tahu? Dari ulama di generasi berikutnya lah yang mengatakan dalam bab ini para ulama bersepakat. Oh berarti dia sudah mengulik semua pendapat para ulama sebelum beliau. Oke, itulah gunanya kita belajar, gunanya kita banyak membaca. Akhirnya kita tahu dalam bab-bab tertentu sudah ada kesepakatan. Karena kalau sudah ada kesepakatan dalam satu bab, ya ulama berikutnya mereka faham. Mereka tidak akan menelurkan fatwa baru. Enggak. Karena ini sudah sepakat. Ngapain bikin pendapat baru? Lain kalau misalnya masalahnya yang lain. Oh silahkan berpendapat. Tapi dalam perkara A sudah ada kesepakatan, kita enggak perlu berpendapat. Atau si mujtahid enggak perlu berpendapat. Lawang sudah ada kesepakatan. Ittifaku, kesepakatan. Mujtahidi, orang-orang mujtahid. Dengan kemudian definisi yang tadi dan syarat-syarat yang tadi. Tidak gampang menjadi seorang mujtahid. Yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW pahala untuknya jika dia ijtihadnya benar. Satu, dia mendapatkan dua pahala. Satu, pahala berijtihad. Dua, pahala benarnya ijtihad. Jika ada seorang alim berijtihad kemudian salah, tetap dapat pahala ijtihad. Tapi benarnya ijtihad, dia salah. Jadi para ulama itu, dengan semua pendapatnya, mereka sudah dapat pahala. Jadi tidak boleh kemudian kita mencela mereka. Wah, ulama A kok nyeleneh banget ya? Oh, enggak boleh. Dia mengatakan satu perkataan berdasarkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan cara paham dia. Tidak boleh kemudian kita menistakan, na'udzubillah misalnya melecehkan. Wah dasar ya mazhab Dhahiri ini, dasar ya Imam Abu Hanifah ini, enggak boleh. Mereka salah saja sudah berpahala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad, cuman dalam pendapatnya sangat mungkin dia salah. Sangat mungkin kemudian ada satu sabda Nabi Muhammad SAW yang belum sampai ke dia. Anda jangan bayangkan zaman seperti kita nyaman seperti ini. Semua kitab para ulama sudah dibukukan, kita tinggal beli. Zaman dulu mereka mencarinya. Dan mencarinya harus bahkan memotong. Harus pergi safar yang jauh demi satu sabda yang mereka ingin yang dicari siapa perawinya. Jadi sangat mungkin waktu itu yakni ada sabda-sabda yang belum mereka dengar. Akhirnya mereka berpendapat dengan yang mereka sudah dengar saja. Kenapa Imam Abu Hanifah tidak mengatakan wajib apalagi rukun untuk bacaan surah Al-Fatihah? Karena sabda Nabi Muhammad bisa jadi belum sampai kepada beliau tentang la salata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Tidak sah salat seorang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Sangat mungkin sabda Nabi Muhammad itu belum sampai ke beliau. Hingga beliau mengatakan baca Al-Fatihah tidak wajib. Jadi harus kita maklumi karena zamannya berbeda. Makin kesini, sangat mungkin kemudian alat transportasi lebih mudah, jalan mungkin lebih mudah, kita nggak tahu. Akhirnya makanya kemudian yakni dituntutnya ilmu syariat ini makin luas dan makin mudah. Mujtahidi. Jadi orang-orang mujtahid, bukan orang awam. Kesepakatan orang awam, enggak. Harus mujtahid. Kayak satu perkara misalnya, bahwasanya daging binatang A halal. Tapi tau-taunya ketika ditelusuri, perkataan yang ditelusuri adalah perkataan orang-orang awam. Oh, ini enggak masuk bahasan. Harus mujtahid yang ngomong. Harus orang yang berijtihad yang ngomong, yang berilmu, bukan orang awam. Hadhil ummah, kesepakatan, orang-orang mujtahid, umat ini. Jadi agama lain gak masuk. Mau kesepakatan agama siapa kek, pemuka agama siapa kek, kalau dalam perkara Islam, anda gak masuk. Harus, yakni dari kalangan umat ini. Ba'dan Nabi SAW terjadinya setelah Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad masih hidup, enggak ada kesepakatan, ngapain lawang di hadapan mereka dalil. Tidak ada kesepakatan di kalangan para sahabat, kenapa? Karena di hadapan mereka ada dalil, Nabi Muhammad. Setelah beliau meninggallah, kemudian ada bab tentang ijtihad dan kesepakatan. Setelah zaman Nabi Muhammad ya. Kemudian, ala hukmin syar'i, kisi yang kelima, yang mereka sepakati adalah hukum syariat. Bukan kemudian hukum-hukum yang lain. Hukum fisika, kimia, enggak gitu. Itu enggak dibahas. Ya, bukan hukum hitung-hitungan, enggak gitu. Hukum syariat yang dibahas. Wallahu a'lam bissawab. Oke, itu sekilas tentang, yakni apa itu ijma. Kedua, ijma. Terhadap perkara yang tidak ada dalam Alkitab dan juga As-Sunnah. Bukan berarti Alkitab dan As-Sunnah kurang, tidak. Masalah berkembang. Makanya jamaah, bukti bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ketika mereka membahas hukum sholat di atas pohon, itu dulu mereka tentunya mungkin ditertawakan. Ada apa ulama fulan ini? Kok membahas hukum sholat di atas pohon? Tak tahunya bermanfaat kan untuk generasi berikutnya? Seorang sholat, yakni ketika dia safar menggunakan kapal terbang. Artinya bahasannya sah atau tidak salat seorang dan dia tidak, yakni di bumi maksudnya. Tidak menginjak tanah. Karena kalau tidak menginjak tanah, itu sundel bolong ya. Ngambang ya, setannya. Enggak, maksudnya ketika mereka membahas itu, di waktu itu mereka mungkin dibully. Sama juga ketika mereka membahas hukum salat membawa kotoran. Bukan pertanyaan kayak ikhwah kita yang kemarin, bukan. Itu alasan orang malas saja. Untuk apa sholat? Karena kita di perut kita membawa kotoran. Nah ini alasan orang malas sebenarnya. Ini betul-betul sholat tapi membawa kotoran. Apa itu contohnya? Di zaman kita kan terjadi. Orang-orang mohon maaf yang mungkin tidak memiliki anus, mereka harus dibikinkan buatan, dan itu tidak bisa diatur keluarnya. Tapi mereka kan tetap harus sholat. Ada orang juga kemudian membawa tabung kantung kemihnya. Karena dia sudah tidak bisa atur kapan kemudian, yakni keluar, kapan dia ingin buang air kecil. Keluar, yakni di luar kemampuan dia. Tapi kan dia harus sholat. Tapi dia bawa kantung kemih. Dia sholat, tapi dia bawa kemudian tempat yang dibikinkan untuk kotorannya. Gimana dong? Hah? Di zaman berikutnya, bukti mereka pewaris para nabi ya, yang mereka sebutkan, dan di zamannya mereka mungkin dibuli kala itu, bahas perkara yang mustahil atau enggak masuk akal, terjadi di zaman-zaman berikutnya. Wallahu alam bissawab. Hukum sholat telanjang bulat dibahas. Karena seseorang sangat mungkin kemudian dizalimi, dipenjara, ditelanjangi. Apakah kemudian dia enggak wajib sholat? Tetap wajib sholat, tapi dia ditelanjangi. Gimana? Lebih mendalam lagi. Bagaimana kalau ketika sholat, angin berhembus, ada kain yang lewat, yang dengannya seorang bisa menutupi. Mana yang harus ditutupi? Bagian depankah atau belakangkah? Karena tadi telanjang. Detail para ulama. Bukan orang iseng. Tapi apa? Karena terjadi kemudian di zaman-zaman tertentu, gimana orang ditelanjangin. Dipenjara dan kemudian dilucuti pakaiannya. Tapi dia kan harus tetap sholat. Bagaimana kalau misalnya di ruangan tersebut bisa berjamaah? Ayo. Dan kain tadi lewat. Kain itu untuk imamkah? Untuk makmumkah? Kenapa dibahas depan atau belakang? Karena kalau ditutupi bagian depan, ketika ruku, kata para ulama, disebutkan, maka yang di belakangnya cukup tidak mengenakan. Subhanallah. Bukan khayalan ya. Mereka membahas kemungkinan-kemungkinannya. Wallahualam bisawab. Walaupun di antara perkataan Imam Malik bin Anas yang sering beliau sampaikan ketika banyak orang datang dari banyak negeri untuk bertanya fatwa hukum tertentu, beliau mesti bertanya hal hadatsat. Apakah yang kamu tanya ini sudah terjadi atau belum? Jika belum, beliau enggak mau jawab. Karena itu berkhayal. Tapi kalau sudah terjadi, baru kemudian dibahas. Sama seperti hukum salat di bulan. Bagaimana tata cara salat di bulan? Maka ini khayalan. Anda pergi dulu dengan apa itu? Sudah ada mungkin ya sekarang ya, tapi mahal sekali biayanya. Jadi turnya ke bulan. Ke bulan. Enggak ada kerjaan ya. Mataharinya jarang kedatangan. Ya mataharinya jarang kita ke sana, apalagi ke bulan ya. Matahari ada di Utamol. Nanti kalau sudah sampai bulan baru kita kasih tahu ya. Yang tadi belum sholat isya, mungkin silahkan sholat isya di masjid Baitur Rahman. Kita nggak usah dan kita nggak usah. Hah? Nggak usah karena kenapa? Kadang kita udah sholat semua kan? Udah semua, udah. Tapi nggak apa, boleh. Biar orang tahu. Karena masjid apa tuh jangan azan ya, nah ribut pulang ini. Kami sudah sembahyangan. Kami sudah sembahyangan. Silakan. Bismillah. Biar tidak menimbulkan fitnah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ketiga, halaman 144. Perkataan seorang sahab masih tingkatan ilmu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Ketiga, perkataan seorang sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat lain yang menentangnya. Ini ilmu. Ini dalil. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, ketika ada sahabat yang lain melakukan satu perbuatan tertentu atau perkataan tertentu, dan bagi mereka kemudian ada sedikit penyimpangan, mereka pasti berbicara. Tidak akan mereka diamkan. Kita sudah pelajari kala itu. Bagaimana seorang sahabat menegur sebagian sahabat yang lain yang berzikir menggunakan kerikil, kan? Beliau tegur langsung. Atau seperti praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak setujunya beliau dengan praktek anak beliau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika anaknya napak tilas mendatangi semua tempat-tempat yang Nabi Muhammad pernah datangi. Tidak maksud beribadah. Hanya ingin mendatangi tempat-tempat yang Nabi Muhammad pernah datangi. Nabi Muhammad pernah safar kemana? Dia pergi ke sana. Ketika safar itu Nabi Muhammad stop di mana? Dia stop juga di situ. Ketika safar itu Nabi Muhammad tidur di mana? Dia tidur juga di situ. Nabi Muhammad ketika safar itu bahkan yakni buang air besar atau kecil di mana? Dia ikuti tempatnya di mana? Ini tidak disukai sama ayahnya sendiri langsung. Dan terbukti praktek beliau ini menjadi dalil sebagian kaum muslimin ketika mengkeramatkan tempat-tempat tertentu. Padahal di zamannya Beliau melakukannya tidak untuk beribadah. Tidak ada kemudian niat ibadah. Yang murni hanya ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad saja. Dan itu pun ditentang oleh bapaknya. Radhiyallahu anhu Umar bin Khattab. Dan betul saja ya, kejadian. Orang kemudian, yani bisa jadi membikin-bikin tempat-tempat tertentu kemudian dikeramatkan. Sejarah dibikin bisa, cerita-cerita dibikin bisa, hingga kemudian terkenal di masyarakat tempat A, B, atau C, keramat. Tapi ketika orang mendatangi ke sana, keramat betul-betul terjemahan karomah ya. Itu melakukan ibadah, ritual ibadah di situ. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini tidak disyariatkan. Bahkan seorang ketika menelusuri jejak Nabi Muhammad SAW di mana beliau pernah sholat, para sahabat pun tidak menyetujuinya. Kecuali Anda pergi ke satu tempat dan Anda melewati tempat tersebut, kata Umar bin Khattab, silahkan kamu sholat. Bukan kemudian yakni melakukan safar khusus untuk mendatangi masjid-masjid yang Nabi Muhammad pernah sholat di sana. Masjid-masjid yang para sahabat pernah sholat di sana. Ini salah. Safarnya sudah tidak benar. Apalagi kemudian misalnya mengadakan safar luar biasa jauh hanya untuk ziarah kubur. Enggak perlu. Karena tujuan ziarah kubur untuk mengingat mati. Di kota Anda pun ada kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya untuk di Jakarta sudah menjadi bisnis yang luar biasa. Bisnis orang mati. Bisa 100, bisa 200, Pak Saipul aja jutanya. Kita 2 juta, Pak, murahnya. Kurang 200. Tapi, Pak, kayak komplek lah. Kuburannya. Kuburan asrap lah. Ya kan rata-rata artis di sana. Mau muslim, mau non-muslim, rata-rata di sana. Dibikin komplek, wah keren-keren gitu ya. Lama-kelamaan mungkin nanti ada kafenya ya. Ya kan orang ziarah kubur mungkin bisa malam-malam gitu kan. Ya harus ke kafe. Karena tempatnya keren, masa warung kopi? Kafe dong. Bartendernya pocong gitu ya. Gimana dia ngocok minumannya? Tangannya begini. Minum apa, Pak? Lanjut, jamaah. Mulai layau karena sudah malam ya. Apalagi sudah sholat. Bawaannya pengen istirahat. Lanjut. Keempat, di antara tingkatan ilmu, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, perbedaan pendapat para sahabat, itu juga ilmu. Lalu bagaimana sikap kita? Ambil salah satunya. Simple. Para sahabat berbeda pendapat dalam satu tafsiran ayat misalnya, ambil salah satunya. Anda enggak perlu bikin tafsiran ketiga. Ini prinsip. Jadi simple. Dan ingat, jangan sekali rahimakumullah, perbedaan yang ada di kalangan para sahabat, untuk tujuan yang sama. Bukan kemudian fanatik dengan pendapat sendiri. Mesti tujuannya adalah tujuan yang sama. Ketika mereka berbeda pendapat tentang apa amalan atau siapa mereka yang dijanjikan Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab dan azab yang berjumlah 70 ribu. Itu kan mereka berbeda pendapat. Tapi tujuannya semuanya sama. Amalnya apa ya? Mereka pengen kayak gitu. Karena itulah gaya hidup mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan yang kelima, ilmu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i juga adalah qiyas. Lebih tepatnya, ini adalah bagaimana ahlu sunnah beristidlal lebih tepatnya sebenarnya. Ada dalam prinsip ahlu sunnah wal jamaah bagaimana mereka memakai, menggunakan atau menerima dalil. Memakai, menggunakan, atau menerima dalil. Itu ada urutannya. Ini kurang lebih seperti ini. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan sahabat, ijma, qiyas. Qiyas, makna mudahnya adalah menyamakan hukum cabang dengan hukum asal yang karena ada sebab yang menggabungkan keduanya. Taswiyatu fara'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Penyamaan hukum cabang dengan hukum asal, karena ada sebab yang menyatukan keduanya. Kayak orang, atau kayak para ulama di zaman kita sekarang ini, ketika mereka mengharamkan merokok itu dengan kias. Pakai firman, enggak ada. Pakai sabda, enggak ada. Perkataan sahabat, juga enggak ada. Yang ada adalah pengkiasan. Penyamaan hukum cabang dengan hukum asal, karena ada sebab yang menggabungkan keduanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sebab yang menggabungkan hukum cabang, hukum merokok, dengan hukum asal, bunuh diri, itu karena sebab-sebab yang menggabungkan keduanya. Pertama, kemadharatan. Orang kalau misal di zaman Nabi Muhammad, Allah firmankan, wala tulqu bi aydikum illa tahlukah, dan janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian sendiri kepada kebinasaan, ayat untuk larangan pergi perang tanpa persiapan. Harus dengan persiapan matang. Karena kalau tanpa persiapan yang matang, nanti mati konyol. Nabi Muhammad itu saking matangnya, beliau terkadang utus, yakni utusan untuk ngecek jumlah. Yang dicek itu adalah jumlah, yakni jumlah binatang ternak yang mereka bawa. Karena dari situ akan ketahuan berapa jumlah orangnya. Mereka bisa ngitung. Mereka bawa sekian sapi, sekian onta, atau mungkin sekian kambing. Bisa dihitung dari, oh berarti jumlah mereka sekian ratus, jumlah mereka sekian ribu. Artinya harus persiapan. Biasalah seperti itu. Yang namanya perang juga, yakni ada tipu muslihatnya. Di antaranya adalah seperti itu, mengetahui jumlah musuh. Kita berbicara zaman itu. Kalau sekarang kan mungkin bisa SMS-an kan. Sama musuh. Nyombo berapa aja. Nggak 3.000 aja. Amun kayak itu kan jadi perang. Nggak sedikit. Ya, misalnya gitu ya. Tapi enggak. Ini kita bicara zaman. Siapa matang. Kalau tidak, mati konyol. Terlepas dari tentunya perang Badar yang sangat luar biasa. Ya, kaum muslimin hanya sekian ratus melawan 3 kali lipat. Tapi kalau itu kan ditolong malaikat. Tapi hukum asalnya, ya harus berimbang. Berapa kavalerinya, berapa infanterinya harus berimbang. Persiapan. Kalau enggak mati konyol. Binasa. Jadi kesana. Bermadarat. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh seorang mencelakakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Sama sebabnya itu juga ada pada rokok. Anda mencelakakan diri Anda sendiri dan juga orang lain. Bahkan terkadang, bukan terkadang, ini yang ulun baca ya, tapi sepertinya benar sih. Orang perokok pasif itu bisa lebih berbahaya. Dia gak ngerokok, cuman ketika menghirup asap rokok, itu lebih parah dia. Ya, lebih berbahaya. Wallahualam bisa. Juga kemudian, sebab yang lain yang menggabungkan adalah bau. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang makan bawang merah, barang siapa yang makan bawang putih, maka jangan pernah mendekat kepada masjid kami. Larangan kelas dari Nabi Muhammad. Kenapa berbau? Mulut Anda berbau. Nah, sebab ini ada pada rokok. Bukan cuma mulut Anda, hei para perokok. Mungkin sebagian di antara kita, kaum muslimin di sana, masih ada yang merokok ya. Ini bukan berarti saya mendukung. Cuman kalau Anda sekarang masih belum bisa meninggalkan, minimal sekali ketika Anda ke masjid, atribut Anda ganti full. Kalau perlu mandi dulu Anda sebelum ke masjid. Mandi, sampoan, sikat gigi. Pakaian yang tadi Anda pakai ketika ngerokok, jangan pakai lagi. Peci baru, baju baru, celana baru. Kenapa? Karena bau Anda mengganggu kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Barang siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, bisa dikiaskan. Pete, jengkol, durian, yang baunya cukup dahsyat. Apalagi durian, dahsyat dan menyakitkan. Allahu Akbar. Nang dihiga tuh. Bah, mantap. Jadi bau dan menyakitkan. Oke. Barang siapa yang makan bawang merah dan bawang putih, jangan dekat-dekat masjid atau tempat sholat kami, karena malaikat terganggu jika seorang anak Adam terganggu. Itulah juga sebab yang sama terjadi pada perokok dan korban yang ada di sekitarnya. Bau. Nah, para ulama tuh seperti itu. Pengkiasan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Kemudian, nah ini sisi pendalilannya. Beliau rahimahullah juga berkata, mereka, yaitu para sahabat, berada di atas kita dalam hal setiap ilmu, ijtihad, dan warok. Terjemahan mudah untuk warok itu bahkan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Tapi lebih tepatnya, warok itu adalah kita terjemahkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Itu definisi mudah untuk warok sebenarnya. Apa itu warok? Kata Nabi Muhammad, di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Apalagi syubhat, apalagi yang haram. Bahkan terkadang ada perkara mubah pun dia tinggalkan karena dia tahu mungkin ini akan berlebihan. Warak. Jadi kata Nabi, kata Imam Asy-Syafi'i, mereka itu yaitu para sahabat berada di atas kita dalam setiap ilmu, tinggi ilmu mereka. Ibnu Mas'ud sudah mengatakan orang yang paling dalam ilmunya itu para sahabat. Dan juga ijtihad dan juga warak. Kepandaian. Mereka juga lebih pandai. Cara-cara meraih ilmu dan mendapatkannya, itu juga mereka lebih tinggi daripada kita, yaitu para sahabat. Dan beristimbat atau mengeluarkan hukum dari nas-nas Al-Quran atau sabda, mereka lebih jago. Itulah kenapa mereka kemudian menjadi hujjah untuk kita. Mereka ada dalil untuk kita. Kata Imam Syafi'i, karena kemuliaan mereka. Karena yakni mereka berada di atas kita dalam segala hal. Keilmuan, keijtihadan, sikap wara, kepandaian, bagaimana cara meraih ilmu, lawang ketemu Rasul, langsung sama Rasulullah kok. Kepada mereka ayat turun kok. Cara mereka mendapatkan ilmu jauh lebih utama dibandingkan kita. Dan juga dalam cara beristimbat, yaitu mengambil atau mengeluarkan hukum dari nas firman atau juga sabda. Serta pandangan-pandangan dan pemikiran mereka jauh lebih terpuji. Tidak nyeleneh, tidak aneh-aneh.